Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita masuk pada bab yang baru barakatikum terkait dengan pentingnya kembali kepada seorang penguasa, para umara, ketika terjadi perselisihan pada beberapa permasalahan dan perkara. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-khuruj ilal maqbalah, al-khuruj ilal mabqalah, bab al-khuruj ilal mabqalah, wa hamlu syai'i ala atiqihi ila ahlihi bizzabil. Bab keluar menuju ladang dan membawa sesuatu di atas pundaknya menuju keluarganya dengan menggunakan keranjang. Barakallahu bab ke-118 ya. Barakatuhu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq ibnu Makhlad, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Makhlad, an Hammad ibni Usamah, dari Hammad bin Usamah, an Mis'ar, dari Mis'ar qala, beliau berkata, haddatsana Umar ibnu Qubay ibnu Qais, telah menceritakan kepada kami Umar bin Qais, an Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi, dari Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi qala, beliau berkata, Amr bin Abi Qurrah Al-Kindi berkata, bercerita, arada Abi ala Salman ukhtahu, ayahku pernah menawarkan kepada Salman, yakni seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, untuk menikahi saudarinya, berarti menikahi bibinya Amr. Fa'aba, namun Salman Al-Farisi ini enggan menolak. Fatazawwaja maulatan lahu. Namun Salman Al-Farisi ini justru menikahi budak milik Abu Qurrah Al-Kindi. Yuqalu laha Buqairah. Namanya adalah Buqairah. Fabalagha Abu Qurrah annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'. Hal ini sampai kepada Abu Qurrah bahwasanya antara Hudzaifah dan Salman ini terjadi sesuatu. Hudzaifah ibn al-Yaman. Suatu ketika sampai berita kepada Abu Qurrah bahwasanya antara Salman al-Farisi dengan Hudzaifah ibn al-Yaman ada perselisihan. Fa'atahu yatalubburu. Lalu Abu Qurrah ini mendatangi Salman al-Farisi, ya, mencarinya. Fa'ukhbiru annahu fi mabqalatin lahu. Lalu dikabarkan bahwasanya Salman al-Farisi ini berada di ladangnya. Wa tawajjaha ilaihi. Lalu Abu Qurrah ini mencari Salman al-Farisi menuju ladangnya. Falaqiya ma'ahu zabil fihi baqlun. Lalu barakatikum, Abu Qurrah ini ketika mencari Salman al-Farisi ternyata akhirnya berjumpa dengan Salman al-Farisi di ladang dengan membawa keranjang yang berisi sayur. Di antara sahabat ada yang berkebun, ada yang berdagang. Qad adkhala asahu fi urwati jabil wa huwa ala afihi. Yang mana keranjang tersebut telah dimasukkan pada tongkat yang kemudian digotong di atas pundaknya. Urwatuz Jabil itu adalah ala atihi. Ya, digotong, diangkat di pundaknya. Faqala. Maka Abu Qurrah bertanya, berkata kepada Salman Al-Farisi, ya Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyahnya Salman Al-Farisi. Maka nabainaka wa baina Hudzaifah. Apa yang terjadi antara kamu dengan Hudzaifah? Qala. Maka perawi mengatakan, yaqulu Salman, wa kanal insanu ajula. Salman al-Farisi menjawab dengan membawakan ayat surat Al-Isra ayat ke-11. Wa kanal insanu ajula. Seorang insan itu selalu terburu-buru. Fantolaqo hatta ataya dar Salman. Akhirnya keduanya pergi. Ya, pergi bersama. Sampai keduanya mendatangi rumahnya Salman al-Farisi. Fadakhala Salmanud dar. Faqala. Lalu Salman ini masuk ke rumah. Barakafikum. Faqala dengan mengatakan, assalamualaikum. Tsumma adzina li Abi Qurrah fadakhala. Kemudian Abu Qurrah dipersilahkan oleh Salman untuk masuk ke rumah Salman. Maka masuklah Abu Qurrah. Yakni ingin menceritakan. Fa idza namatun maudhu'un ala bab. Ternyata di dalam rumah Salman Al-Farisi ada keranjang yang diletakkan di atas pintu. Wa inda ra'sihi labinatun. Dan di ujung pintu tersebut ada beberapa batu bata. Wa idza qurqat. Dan pada batu bata tersebut ada tanaman qurqat. Qurqat itu tanaman yang daunnya tangkainya tiga. Atau apa? Ada tiga tangkai. Barakallahu. Faqala, maka Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Qurqat, ijlis. Maka berkata berkafikum Abu Qurroh kepada Salman Al-Farisi, ijlis, duduklah. Ala firasi maulati kallati tumahid linafsiha. Yang berkata ini Salman Al-Farisi. Berkata kepada Abu Qurroh. Ya, Abu Qurroh. Karena kan sebagai tamunya. Ijlis, duduklah. Ala firasi maulati kallati tumahidu linafsiha. Duduklah di atas permadani. Yakni permadani budak perempuanmu. Yakni bekas budak perempuanmu. Yang dipersiapkan. Ya. Yang engkau telah persiapkan untuk dirinya. Tsumma ansa'a yuhadditsuhu. Ini Buqairah yang dinikahi oleh Salman Al-Farisi. Buqairah ini memang bekas dari budak barakakum Abu Qurrah. Tsumma ansa'a yuhadditsuhu fa qala. Kemudian barakakum Salman Al-Farisi ini memulai pembicaraannya dengan mengatakan inna Hudzaifah kana yuhadditsu bi asya kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ghadabihi li aqwam. Begini loh wahai Abu Qurrah, sesungguhnya Hudzaifah itu dulu pernah bercerita tentang sesuatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemarahan beliau kepada beberapa kaum. Yani Hudzaifah bin Yamani pernah menceritakan marahnya Rasul kepada beberapa kaum. Ketika Nabi pernah marah kepada beberapa kaum, ya, kisah tersebut diceritakan oleh Hudzaifah bin Yamani. Fa'uta fa'us'alu anha. Lalu kata Salman Al-Farisi, aku didatangi dan ditanya tentang kabar tersebut yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, oleh Hudzaifah bin Yaman. Fa'akulu, maka aku katakan, kata Salman Al-Farisi kepada orang-orang ketika beliau ditanya, Hudzaifah tu a'lamu bima yaqul. Hudzaifah lebih tahu tentang apa yang ia ucapkan. Wa akrahu an takuna dagha'inu bain aqwam, sementara aku tidak suka kalau ada kebencian terjadi di tengah-tengah kaum. Ini jawabannya Salman Al-Farisi ketika ditanya. Ya. Ditanya tentang kebenaran ucapan Hudzaifah bin Yaman. Akhirnya ketika mereka mendapatkan jawabannya Salman Al-Farisi seperti itu, mereka mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Fa'utiya Hudzaifah. Lalu Hudzaifah didatangi. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, pada beliau, inna Salman la yusaddiquka wala yukadzibuka bima yaqul bima taqul. Sesungguhnya Salman itu tidak mempercayaimu. Ya, tidak membenarkanmu. Namun tidak mendustakanmu atas apa yang telah kamu ucapkan. Yakni barakah fikum tawakuf pertengahan. Faja'ani Hudzaifah, akhirnya ketika Hudzaifah barakah fikum dikabarkan seperti itu, faqala, maka Hudzaifah mengatakan kepada Salman, ya Salman, ibna ummi Salman, wahai Salman, putranya Ummu Salman. Fakultu, maka aku katakan, kata Salman, ya Hudzaifah, ibna ummi Hudzaifah, wahai Hudzaifah, putranya ibunya Hudzaifah, kata Salman, latan tahiyanna, hendaknya kamu wahai Hudzaifah berhenti, tidak usah meneruskan, ya. Aula aktubanna fika ila Umar, atau kalau tidak saya laporkan kamu kepada Umar ibn Khattab. Jadi ada perselisihan. Itu yang diceritakan oleh Salman al-Farisi kepada Abu Qurrah al-Kindi. Falamma khawwaftuhu bi Umar tarakani, maka tatkala aku, kata Salman al-Farisi, menakut-nakuti beliau Hudzaifah ibnul Yaman untuk dilaporkan kepada Umar, akhirnya Hudzaifah meninggalkanku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, min waladi Adam ana, aku berasal dari anak cucu Adam. Fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sabaqtuhu sabbatan fi ghairi kunhi faj'aluha 'alayhi salatan. Maka hamba manapun dari kalangan umatku yang aku laknat dengan sebuah laknat, atau pernah aku cela dengan sebuah celaan, dengan laknat atau celaan yang tidak semestinya, maka jadikanlah atas orang tersebut salatan. Salat di sini adalah doa atau rahmat. Barakallahu fikum. Wa ni wa fatihillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ini adalah sedikit kisah yang terjadi antara Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini, yang pertama, barakallahu fikum, bolehnya orang yang merdeka menikahi seorang budak. Bolehnya orang yang merdeka menikahi seorang budak. Namun budaknya tidak wajib untuk dimerdekakan. Dan boleh budaknya dimerdekakan oleh orang yang akan menikahinya, kalau memang dibeli, ya, oleh orang yang hendak menikahinya atau sudah dimiliki, boleh dimerdekakan. Di antaranya adalah mahar untuk budak tersebut adalah memerdekakan budak tersebut, membebaskan. Jadi faedah yang pertama, boleh orang merdeka menikahi seorang budak, ya. Barakah fikum. Tentunya kalau dinikahi berarti budak tersebut bukan milik orang lain, sudah milik suaminya. Ya mungkin suami, calon suaminya ini sudah membebaskan, kemudian barakah fikum menikahi budak tersebut. Faedah yang kedua, barakah fikum, di antara pekerjaan para sahabat adalah petani. Adalah petani. Barakah fikum. Faedah berikutnya, pentingnya tabayyun. Pentingnya tabayyun. Mencari kejelasan atau keterangan berita yang belum jelas. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik membawa berita kepadamu, maka cek dulu berita tersebut. Berarti kalau ada berita dari orang fasik itu orang yang selalu bergelut dengan dosa besar, termasuk padanya orang kafir atau munafik. Apabila membawa berita kepada kita, maka kita cek dulu, jangan langsung percaya. Barakallahu fikum. Lalu kalau orang yang jujur membawa berita, apakah boleh dicek? Boleh tabayyun dulu? Jawabannya boleh. Namun hukum asal, berita dari orang yang jujur makbul, diterima. Ya, diterima. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Yang berikutnya, barakallahu fikum. Dalilun ala anna sahabatil kiram. Ala anna sahabatal kiram laisu ma'sumin. Faqad yahsulu min ba'dihim ala ba'din ma yubghiduhu aw yukhalifuhu. Lakinnahu la yajurruhum ilal qati'ah wa innama kullun minal mutakhasimain yabdulu salam wa yakunu safiyal qalbi li sahibihi. Faedah yang berikutnya adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat yang mulia, mereka itu tidak maksum. Mereka itu tidak maksum, yakni terjatuh pada kesalahan juga. Tidak bebas dari kesalahan. Mereka tidak maksum, tidak terbebas dari kesalahan, berarti mesti ya memiliki salah juga. Kadang di antara mereka terjadi yang satu dengan yang lainnya apa yang mereka tidak sukai dan mereka perselisihkan. Akan tetapi, walaupun di antara mereka itu terjadi perselisihan, tidak menyebabkan mereka itu putus hubungan pertemanan terutama, tidak. Barakallahu fikum. Jadi Salman Al-Farisi dan Hudzaifah bin Yaman tidak putus hubungan. Dan di antara para sahabat yang berselisih, yang satu dengan yang lainnya, tetap menjawab dan mengucapkan salam kalau bertemu, ya. Tidak seperti orang-orang yang ya tidak tahu tentang keutamaan persahabatan di atas ukhuwah Islamiyah, sehingga tidak jarang dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka ketika terjadi perselisihan padahal masalah pribadi, tidak saling tegur sapa, tidak saling mengucapkan salam dan menjawabnya. Kenapa di antara para sahabat walaupun mungkin di antara mereka terjadi perselisihan masih mengucapkan salam, masih tegur sapa? Wa yakunu safiyal qalbi li sahibihi. Dikarenakan hati mereka itu masih bersih. Hati sahabat masih bersih. Ya, masih bersih. Barakallahu fikum. Karenakan mereka lah murid-muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah barakallahu fikum pejuang Islam yang pertama yang membela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang berikutnya barakallahu fikum. Ar-ruju' ila waliyil amri indal ikhtilaf fil masail wal qadaya. Anjuran untuk kembali kepada penguasa. Anjuran untuk kembali kepada penguasa ketika terjadi perselisihan pada beberapa permasalahan dan beberapa kejadian. Wa yutlabu minhul faslu bainal mutakhasimain au al mutakhasimin fil qadiyah. Dan anjuran untuk mencari solusi, mencari keputusan ketika terjadi perselisihan antara dua orang yang berselisih atau lebih. Hal ini sebagaimana di barakallahu fikum lakukan oleh Salman Al-Farisi kepada Hudzaifah Ibnul Yaman. Salman Al-Farisi menasehati Hudzaifah Ibnul Yaman, la aktuban nafika ila Umar. Kalau kamu tidak mau berhenti, masih berselisih, padahal belum tentu salah Salman Hudzaifah Ibnul Yaman. Kata Salman Al-Farisi kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, kalau kamu tidak berhenti, sungguh aku akan laporkan dirimu kepada Umar Ibnul Khattab. Barakalakum. Sementara Umar Ibn Khattab ketika itu adalah Amirul Mukminin, penguasa kaum mukminin. Di antara rakyatnya adalah Hudzaifah Ibnul Yaman dan barakalakum Salman Al-Farisi. Barakalakum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, penting bagi kita untuk ya kembali kepada umara dalam urusan-urusan dunia, terutama juga apabila penguasanya sekaligus sebagai ulama, maka kembali kepada ulama dan umara penguasa. Barakalakum kepada umara dalam urusan dunia, kepada ulama dalam urusan agama. Baik. Insyaallah untuk berikutnya masuk pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bisawab, naktafi bi hadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hidakum.